Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang sekarang masuk pada bab zakat buah-buahan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin. Wa amma thimaru fatajibu az-zakatu shay'ain minha. ثمر النخل وثمر الكرم وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. وأما الثمار sedangkan buah-buahan. Jadi kemarin kita singgung bahwa zakat hasil bumi itu memang dua yang wajib dizakati, yaitu biji-bijian dan juga buah-buahan. Gitu. Biji-bijian dan juga buah-buahan. Yaitu syaratnya Islam merdeka milik sempurna dan nisab. Gitu. Cuman pada biji-bijian, saya nggak tahu nih nanti apakah di buah-buahan juga ada syarat itu. Jadi empat syarat itu sudah mutlak. Islam merdeka milik sempurna dan juga nisab. Kalau di biji-bijian sudah disebutkan ayyakula qutan mudakharan. Dia haruslah makanan pokok dan dia mudakharan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nah, kalau buah-buahan apakah ada syarat itu atau tidak nanti kita bahas. Tapi yang pasti bahwa Imam Taqiyuddin Al-Islami atau Syekh Abi Syuja itu membedakan antara biji-bijian dengan buah-buahan. Yang dalam banyak kitab fikih yang lain, biji-bijian dengan buah-buahan itu satu jenis, artinya kewajibannya dalam lingkup zakat hasil tanam begitu. Tapi di sini dibedakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa amma thimaru sedangkan buah-buahan fatajibuz zakatu maka ada kewajiban zakat dalam buah-buahan syai'aini yaitu dua jenis minha daripada buah-buahan. Jadi dari buah-buahan itu ada dua jenis yang wajib dizakati. Pertama samarun nakhli yaitu buah kurma. Sebenarnya bukan buah kurma ini. Karena yang wajib zakatnya kurma memang, tapi yang nakhli ini bukan kurma. Nakhli itu apa sih kalau kurma masih kuning tuh? Belum dikeringin apa sih namanya tuh? Wasamurul karmi dan buah anggur. Bukan anggur juga kan yang wajib dizakat. Yang wajib dizakat itu setelah dikeringin yaitu jadi inab. Kismis. Iya rutab. Ada bahasa orang sana juga namanya balah gitu. Itu buah segar kalau bahasa kitanya. Metik dari pohon yang itu yang biasa dimakan oleh Nabi Muhammad ketika berbuka kan gitu. Ketika berbuka Nabi Muhammad kurmanya bukan kurma kering kayak kita tapi kurmanya rutab. wa syara'itu wujubi zakati fiha arba'atu asya', dan syarat wajib zakat fiha di dalam buah-buahan tadi yaitu kurma dan juga anggur, arba'atu asya', yaitu empat perkara. Pertama, al-islamu wal hurriyatu wal milku tamu wal nisab, yaitu Islam wal hurriyah merdeka, wal milku tam milik sempurna, wal nisab dan juga sampainya nisab. Kata Imam Taqiyuddin al-Isni rahimahullah, man malaka min thamari an-nakhri, siapa yang punya, waalaikumsalam Pak Asadul Kifli, man malaka min thamari an-nakhri, siapa orang yang memiliki min thamari nakhli daripada buah nakhl, kurma, wal karmi. Walaupun beberapa ulama itu kagak suka ya, nyebut karmi itu, nyebut anggur itu karm. Orang ulama lebih suka nyebut anggur itu ya inap. Karmi, karena kalau gak salah itu ada hadisnya ya yang, saya gak tahu hadisnya sahih apa enggak. La tusammul aynaba karman fa innal karma fi qalbil mu'min aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngasih nama anggur itu karm. Karena fa innal karma fi qalbil mu'min, karena yang namanya karm itu ada di hatinya orang mukmin gitu. Saya belum cek lagi tuh hadis. Siapa yang punya min samarin nakhli daripada buah kurma wal karmi dan juga buah anggur, ma tajibu fihi zakatu, yang mana dia wajib zakat. Yang wajib zakatnya itu bukan nakhalnya, tapi diperes dulu jadi tamr. Al karmi juga bukan anggurnya, tapi diperes dulu kemudian jadi inab. Nah, proses itu apa namanya sih, proses pengambilan air tuh jadi keringnya itu. Man malaka min thamari nakhli, siapa yang punya buah kurma dan juga buah anggur, ma tajibu fihi zakatu, yang mana itu adalah wajib zakat, wa huwa mutasifun bihadhihi syurut, dan kepemilikannya itu mutasif berstatus bihadhihi syurut, terpenuhi syarat-syarat yang tadi, Islam merdeka milik sempurna dan nisab, wajibatiz zakatu alaihi, wajib zakat atas orang tersebut, bil ijma, secara ijma. Jadi kalau menyelisihnya dosa. Dia punya kurma, punya sendiri, punya sendiri. Sudah sampai ini sob, sampai ini sob. Apa namanya, milik sempurna, milik sempurna. Islam, Islam, merdeka, merdeka, wajib zakat. Gitu. Kalau ba'du syurrah, tapi ini kan buah-buahan hasil panen ya. Kalau orang beli beda hal gitu. Ini buah-buahan yang dia hasil panen. Waalaikumsalam Pak Ade Uranata. Paan, Rempoa itu ya, Tangerang, Tangerang Selatan, Tangerang ke Tangerang Selatan tuh Rempoa. Apa? Wah, mana? Qala ba'du syurrah, sebahagian para pensyarah hadis, pensyarah kitab Abi Syuja ini. Kola ada kolahunya apa enggak Pak Iwan? Soal Julkifli Pak Jagat. Apa kola ba'du syurrahi langsung wafil hadithi atau kolahu ba'du syurrah? Kamu di sini kola dong. Kola ba'du syurrah, sebahagian para pensyarah Abi Syuja mengatakan wafil hadithi di dalam hadis Nabi Muhammad SAW langsung kola. Berarti ini perkataan dia ini. Wa fil hadithi, dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amara Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ay yukhras al-aynabu kama yukhras an-nakhlu. Yukhras itu di ini. Qala. Nah, Pak Misnan ada qalahunya. Tapi yang enak emang qalahu, Ustaz. Yang masuk tuh kola. Siapa orang yang punya buah anggur dan buah kurma dan itu memenuhi syarat yang tadi, maka itu kewajiban zakatnya bil ijma, secara ijma, tidak ada yang menyelisih kola hu ba'du syurrah. Begitulah yang dikatakan oleh kebanyakan atau sebahagian para pensyarah kitab Matan Abi Syuja gitu. wa fil hadis. Nah, wa fil hadisnya berarti langsung balik lagi ke perkataan Imam Taqi bin Al-Hisni. Imam Taqi bin Al-Hisni ingin menegaskan kewajiban itu. Bukan, ini beda cerita lagi. Wa fil hadisnya beda cerita lagi. Kenapa kemudian keduanya diwajibkan? Wa fil hadis dan dalam kitab hadis Nabi Muhammad SAW, dalam hadis Amar Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerintahkan kita ayyukhras al-inam. Yukhras itu dihitung, ditakar dan dihitung. Nah, jadi maksudnya Nabi Muhammad itu menyuruh kita kalau nakar ngitung anggur itu sebagaimana kita ngitung kurma. Jadi hitungan kadar kurma itu, kadar anggur itu disamain dengan kadar kurma, hitungannya begitu. Yukhras al-inamu, kita untuk mengukur atau menakar nilainya anggur, kama yukhrasul inamu, sebagaimana kita, kama yukhrasu ya, kama yukhrasu apa yukhrasu? Yukhrasul inamu kama yukhrasu, iya yukhrasul nakhlu. Watu khudu zakatuhu zabiban, dan diambil zakatnya daripada anggur tersebut zabiban berupa kismis. Kama yu'tu khudu sadaqatun nakhli tamron, sebagaimana diambil dari zakat kurma itu bukan balahnya, bukan rutubnya, tapi tamr setelah itu dikeringkan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Fib itu cek Fib. Di kitab ente itu qala apa qalahu ba'du syurwah. Jadi man malaka min samarin nakhli wal karmi ma tajibu fihi zakatuhu wa mutasifun bihadhihi syuruti wajabati zakatu alihi bil ijma. Qala apa qalahu. Qalahu ba'du syurwah apa qala ba'du syurwah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kalau nyuruh kita nakar kurma itu, nakar anggur itu persis sebagaimana kita nakar kurma. Kalau kurma itu kan misnan, Pak Misnan, oh Pak Misnan punya dua cetakan, kola apa kola gitu. Tapi nanti saya cek, saya juga belum cek, yang saya dapat cuma satu kola doang gitu. Nanti saya cek lagi. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk menakar kurma, menakar anggur sebagaimana kita nakar kurma. Nakar-nakarnya begitu. Kemudian ditakhris, apa namanya? Bukan ditakhris, itu namanya proses apa sih? Kurma kemudian dijadikan tamar, jadi kering. Anggur juga digituin, kemudian jadi kismis. Waktu khudz zakatuhu, diambil itu zakatnya anggur, zabiban dalam bentuk zabib, kismis. Kama tu'khadu sadaqatun nahli, sebagaimana diambil dari zakatnya kurma itu tamran dalam bentuk tamr gitu. Oh, habis wajabati zakatu alaihi titik. Wajabati zakatu alaihi bil ijma titik. Nah, itu versinya Afif. Iya. Qala ba'du syurwah wa fil hadithnya. Dua-duanya sih nyambung. Qalahu ya bisa, qala juga bisa. Cuman kita memastikan wa fil hadisi, dan dalam hadis ini perkataan Imam Taqi bin Al-Hisni apa yang perkataan kutipan Imam Taqi bin Al-Hisni daripada para pensyarah kitab Mata Nabi Syuja yang lain begitu ya. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Ibnu ilmu. Waduh, ini kepotong nih, ada nih punya saya nih. Setelah bilima koma, iya. Jadi sampai sekarang kita masih kola. Nanti kita cek lagi. Tapi sampai sekarang yang benernya kola. Wajabati zakatu alihi bil ijma titik. Kola ba'du syurah wa fil hadithnya gitu. Nah, setelah hadis Fif Pajagat rawahu At-Tirmidzi wa hasanahu wa sahahu Ibnu siapa nih? Di sini kepotong. Rawahu At-Tirmidzi. Jadi kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis memerintahkan kita untuk menakar nilai anggur sebagaimana kita menakar nilai kurma. Begitu, lakuin yang sama begitu. dan diambil zakatnya anggur itu sebagaimana dalam bentuk zabib, sebagaimana kurma diambil zakatnya dalam bentuk tamar. Rawahu Tirmidzi diriwayat, makanya itu kemudian ada dua hal ini diwajibkan zakat. Apakah selain dua ini punya kewajiban zakat? Nah, itu yang jadi perdebatan. Rawahu Ibnu Hibban. Sini keputus. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi wa sahih dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wa qadru nisabi dan kadar nisabnya zakat buah-buahan sayati insyaallah taala. Akan datang nanti insya Allah. Jadi nanti nisabnya akan dimulai dari kambing lagi. Kan kemarin kita bahas masyiah, hewan ternak. Kemudian asman, alat tukar. Kemudian biji-bijian. Kemudian buah-buahan. Emas perak sebelumnya. Gitu. Nanti baru kemudian kita jelasin nisabnya satu persatu. Wasayati insya Allah ta'ala. Wajhu ikhtisasi tamri wa wajhu ikhtisasi tamri wa zabib dan ilah. Sebab kenapa hanya dikhususkan kurma dan juga zabib, kismis gitu. Annahuma yuttatan. Bahwa keduanya itu adalah yuttatan. Jadi makanan pokok. Dia buah, tapi buah yang jadi makanan pokok. Di Indonesia enggak ada buah yang jadi makanan pokok. Ada enggak buah jadi makanan pokok? Jagung, jagung bukan buah-buahan, jagung biji-bijian. udah lewat itu kemarin. Fa ashbaha al-habba, maka karena dia sama seperti karena dia termasuk makanan pokok juga, fa ashbaha, maka keduanya sama seperti al-habba, biji-bijian. Bi khilafi ghairihima, berbeda dengan buah selain anggur dan kurma. Jadi anggur dan kurma buahnya jadi makanan pokok. Selain dua itu enggak ada yang jadi makanan pokok. Itu buah padi. Ya. Bi khilafi ghairihima, berbeda dengan selain kurma dan anggur, minasimari, daripada buah-buahan yang lain. Fa innahu innama yu'kalu taladzuzan. Karena selain anggur dan kurma, yu'kalu taladzuzan, sesungguhnya innama. Innama itu dalam bahasa Arab namanya ada tu hasrin. Jadi kalau bahasa kita cuman itu, cuman hanya innahu, karena buah-buahan yang lain selain anggur dan kurma, innama itu cuman yuk kalu talazuzan, cuman dimakan cuman untuk talazuz, cuman buat enak-enakan aja, bukan buat qiyamul badan gitu, bukan buat apa namanya qiyamul azmi kan gitu, bukan buat kenyangin badan, bukan jadi makanan pokok. Innama yukalu talazuzan, dia dimakan cuman hanya untuk talazuz saja. Ya, cuman biar enak aja gitu. Mulut asem nih, beli melon dah kan gitu. Mulut asem nih, beli semangka. Mulut asem nih, beli pepaya begitu. Laper nih, beli pepaya. Enggak kan, enggak ada orang kayak gitu. Laper nih, mau beli pepaya aja. Kan kagak aja. Laper nih, makan anggur aja kan enggak begitu. Kalau di Indonesia enggak anggur. Jadi snack begitu. Talazuzan, wal tana'uman, atau ya buat menikmati aja gitu. Au ta'adduman, atau jadi pelengkap makanan pokok. Tadi kan ke Indonesia habis makanan, makan beras, habis makan nasi, pelengkapnya buah gitu ya. Tergantung, kalau di pestanya orang kaya ada anggur. Tapi kalau pestanya orang biasa, pisang. Pisang, itu. Dessert, iya. Jadi apa namanya ta'adduman itu dessert. Falaysa bidaruriyin, dia bukan makanan pokok. Falayaliku bihil musawah, maka enggak cocok kalau dikatakan ada sifat al-musawah, sifat bisa kita berbagi. Karena makanan yang dibagi pun belum tentu suka dengan makanan yang kita suka. Kita suka nih pisang. Orang lain belum tentu suka pisang begitu. Karena tidak ada, dia bukan makanan pokok yang yashtaku ilaihi nufusul fuqara. Di mana makanan pokok itu adalah jiwanya orang miskin itu demen. Orang miskin itu ya suka, dikasih enggak, maka ada sifat al-musawa. Tapi karena dia bukan makanan pokok, maka tidak punya sifat fala yaliku bihil musawatul wajibatu, maka tidak ada sifat harus berbagi yang wajib. Berbagi yang wajib ya zakat. Wadhalika kalkim kalkas apa? Kalkas mari, kalkam sari, seperti kam sari. Kam sari itu buah pir. Ya, cuci mulut. Pir. Waruman, ruman itu delima. Walkhawkhu, wal khawkhi. Al khawkh, al khawkh itu buah ini. Dia kayak apel cuman bukan apel. Persik. Buah persik. Pernah enggak lihat sih buah persik? Gitu. Kalau mama tahu buah persik itu. Laki-laki jarang tahu buah persik. Laki-laki tuh Dewi Persik doang. Mantannya Aldi Taher tuh dia. Kalkam sari war rumani wal khawkhu. Seperti buah pir, war ruman delima, wal khawkhi. Al khaw itu persik. Was safrajil. Safrajil itu quinsi. Buah quinsi. Buah quinsi. Watini dan buah tin. Qala fi aslu raudhati, dikatakan dalam kitab aslu raudhah. Maksudnya raudhah asli. Ikhtisarnya Imam Nawawi terhadap perkataan Imam Ar-Rafi'i, la tajibu fitin. Jadi kata Imam Ar-Rafi'i, juga Imam Nawawi, la tajibu fitin, tidak ada kewajiban zakat fitin dalam buah tin. Buah tin itu kayak terong ya. Buahnya kayak terong. Yang datang ke Indonesia itu udah dikurmain. Maksudnya dikurma itu udah dibejek. Kalau kurma kan jadi tamer, anggur jadi zabib. Tin itu juga dibejek, dikurangin airnya tuh jadi lempengan kayak jengkol malu. Pernah nggak lihat tuh yang kayak jengkol itu buah tin. Jadi buahnya gede kayak terong yang bulat tuh, tapi kemudian diambil kadar airnya persis kayak kurma, diambil dikeringin gitu. Nah, tin juga dikeringin, jadi dia lempeng gitu, kayak apa namanya, kayak jengkol tapi apa istilahnya? Kenyal, jengkol tapi kenyal gitu. Fakala fi asli rawda la tajibu fitini, tidak wajib zakat pada buah tin bila khilaf tanpa perdebatan. Bila khilaf. Iya, bila khilaf tanpa perdebatan. Kuntu, Imam Taqiyuddin Alisnya ini ingin menanggah perkataan Imam An-Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi. Al-jazmu bi'adawil wujuh fitini mamnu' al-jazm. Mempatenkan bahwa tidak ada kewajiban zakat fitini dalam buah tin mamnu, itu enggak boleh, itu terlarang tuh. Kenapa enggak boleh? Fa fihi maqalatun bil wujubi. Karena di dalam masalah buah tin itu maqalah, ada banyak perkataan ashabu Syafi'i, maksudnya ulama Syafi'i, bil wujubi, tentang kewajiban zakat buah tin. Bal huwa fi makna az-zabib, bahkan buah tin itu punya makna yang sama dengan zabib, punya makna yang sama, maksudnya punya apa istilah sifat yang sama dengan anggur. Bal aula, bahkan jauh lebih utama, li'annahu qutu aktsar min az-zabib, karena dia adalah makanan pokok yang banyak dipakai, banyak dijadikan makanan pokok, dan dia lebih banyak daripada zabib. Zabib makanan pokok, tapi kan enggak semua orang makan zabib. Indonesia aja enggak kan gitu. Indonesia makan zabib pas musim haji, bawa banyak orang pulang haji kurma, apa zabib, apa namanya, kismis. Atau kalau enggak ada pergi haji, dia ke Tanah Abang kan. Fa in sahal hadithu fil ainabi, kalau memang betul itu hadis tentang anggur, di mana anggur Nabi Muhammad nyuruh kita nakarnya pakai kurma, kemudian dikeluarin zakatnya sebagaimana kismis, sebagaimana kurma dikeluarin dalam bentuk tamar kurma. Fil fatin fi ma'na, maka tin, buah tin itu sama maknanya dengan anggur. Wa in lam yasih, dan kalaupun hadisnya tidak sahih, wa huwa alladhi da'a ghairu Tirmidzi annahu munqati', wa in lam yasih, dan kalaupun tidak sah itu hadis, ini yang kemudian diklaim oleh selain Imam At-Tirmidzi annahu munqati', bahwasanya hadis tersebut terputus. Bal qala al-Bukhari innahu ghairu mahfuz, bahkan kata Imam Al-Bukhari hadis itu tidaklah terjaga, artinya ada sanad yang terputus. Li'annahu rawahu Tirmidzi, karena itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi min tariqaini, dari dua jalur, wa fi kullin minhuma, dan di dua jalur tersebut qadihun, itu ada illah, ada sebab. Wa hayna idzin fa in ulhiqan aynabu bin nakhli fatinu mislah. Jadi kan kalau kita katakan hadisnya sahih, anggur, ya tin juga punya status yang sama seperti anggur. Dan kalaupun hadisnya enggak sahih, wahina idin fa in hulhiqa al-inabu bin nakhli, dan kalau hadisnya enggak sahih, berarti kan enggak ada nih kewajiban zakat anggur, karena hadisnya enggak sahih. Cuma anggur tetap diwajibin oleh ulama karena dia mirip seperti kurma. Fa in ulhiqa al-inabu bin nakhli, kalau inab itu disamakan dengan anggur, anggur disamakan dengan kurma, fatinu misluhu, maka tin itu sama seperti anggur, bal aula, wa aula, bahkan lebih utama. Jadi Imam Taqi bin Al-Ismi ingin menyampaikan bahwa itu yang mau bilang buah tin kagak wajib, padahal wajib tuh. Banyak kok orang yang bilang wajib. Dia maksudnya gini, gue sih gak seneng dia bilang gula khilaf lah. Kalau bahasa kitanya. Gue sih gak seneng yang mau bilangnya gula khilaf. Tanpa perdebatan, no debat. Padahal banyak ulama kita yang bilang tin itu wajib dizakati. Kenapa wajib dizakati? Dia sama kok kayak anggur. Dia jadi makanan pokok di sebagian orang, di sebagian negara. Dia juga model begitu. Dibejek dulu, diperesin. Jadi tuh buah tin yang jadi makanan pokok bisa disimpan lama. Kan begitu. Kalaupun hadis anggur itu sahih, tin wajib. Karena kita samakan seperti buah anggur. Kalaupun nggak sahih, ya kan berarti anggur wajibnya karena sebab ilhab. Karena sebab kias dengan kurma. Dan tin itu jauh lebih utama daripada kurma, daripada anggur itu sendiri. Karena dia pemakaian sebagai makanan pokok jauh lebih banyak dibanding anggur. Begitu. Wala yantani udhalika, dan itu tidak terhalang. Ala taro, artinya tidak apa istilahnya. Enggak lebay lah kalau kita bilang buah tin itu sama kayak anggur. Wala yantani. Tidak ada yang menghalangi ilhab tin dengan anggur. Ala taro, bukankah kita melihat anna alhaqna bil hintati syaira, bukankah kita telah tahu, ala taro maksudnya bukannya yang sudah lihat, anna bahwasanya kita tu alhaqna, kita samakan bil hintati dengan hintah itu gandum, asyaira yaitu syair. Sereal kita katakan wajib zakat karena kita ilhab, kita analogikan, kita samakan dengan gandum. Padahal yang disebutin oleh Nabi Muhammad cuma hintah. Kan begitu. Wa mashtaraka ma'ahuma, dan setiap buah biji-bijian yang punya kesamaan dengan keduanya, fil qutiyati, dalam hal makanan pokok, wa in lam yakun fihi quwwatul ijtihad allati fihi ma, walaupun biji-bijian selain hintah dan sereal itu tidak punya kekuatan makanan pokok sebagaimana dimaksudnya. Orang tuh kalau enggak ada itu enggak bisa makan. Nah, tapi ada biji-bijian yang juga jadi makanan pokok, tapi kalaupun tidak ada, orang mungkin masih punya yang lain. Jadi kekuatan sebagai makanan pokoknya tidak seperti hentoh dan juga syair begitu. Waqat yujabu, jadi itu wa mashtaraka ma'ahuma fil kutiyah. Jadi Imam Taqi bin Al-Ismi pokoknya dia bilang buah tin wajib gitu. Enggak boleh dibilang bila khilaf. Dibilang kalau memang enggak wajib zakat, enggak wajib zakat aja, jangan sampai dibilang bila khilaf. Gua kagak demen nih ya, maksudnya bila khilaf. Jadi ada kok perdebatan dan banyak maqalah yang mewajibkan zakat tin. Gitu. Waqad ijabu, dan ini telah dijawab. Bi anna tina, bahwasanya tin la yutasawwaru fihi al-khars, itu tidak bisa dibayangkan bagaimana menakarnya gitu. Kan kalau kurma sama anggur buahnya kan juga buahnya juga, pohonnya juga mirip, buahnya mirip, ditakarnya sama nilainya. Tapi kalau buah tin kan beda, jenisnya beda. Maka untuk nakar nilainya itu tidak seperti nakar anggur. Karena yang disebutkan dalam hadis kan yukhras. Amarana Rasulullah ayyukhrasal inabu kama yukhrasu nakhlu, sebagaimana ditakar al-khars. Al-khars itu jadi profesi ya, jadi tukang takar itu dulu ada profesinya. Makanya itu kemudian ada jual beli be'salam tahu kan, panen belum tapi udah dijual gitu. Itu kan dibolehkan oleh Nabi Muhammad, sebelumnya dilarang tapi kemudian dibolehkan karena ada tukang takarnya. Ini ditakar nih sama tukang khors. Ini kalau sawahnya sekian meter, ini bakal panennya kira-kira gitu ya. Itu 2 ton gitu. Nah jadi kalau ada yang mau beli itu silahkan. Tapi jangan beli lebih dari 2 ton. Itu kan biasa lah kan. Man aslama fi sayin fal yuslim fi kailin ma'lum wa wazin ma'lum wa waktin ma'lum. Dulu kan orang pada beli ijon aja, beli ijon tanpa takaran. Nabi marah, gak boleh kayak gitu, tuh zalim, tuh aniaya. Entah yang rugi atau si petaninya yang rugi, kan begitu. Kalau petaninya rugi, ya jadi zalim namanya. Maka Nabi Muhammad melarang. Nah, pas Nabi Muhammad larang, orang kan jika gak punya duit, itu petani mau bercocok tanam, itu gak punya modal akhirnya. Orang sekian bulan tuh kada dilarang, gitu. Akhirnya Nabi Muhammad, kenapa kagak pada panen? Kita nggak punya duit. Orang biasanya kita ijon kan gitu, jual begitu aja, walaupun belum panen gitu. Akhirnya kagak ada yang panen. Nah, makanya Nabi Muhammad bolehin tuh. Alu apa naman aslama fi syai'in fal yuslim fi syai'in ma'lum wa waznin ma'lum wa qailin ma'lum wa waqtin ma'lum. Boleh dah biar silang, namanya bai' salam. Cuma yang namanya bai' salam tuh harus waznin ma'lum, dengan takaran yang jelas. Wa qailin ma'lum, dengan timbangan ukuran yang jelas. Waqtin ma'lum, dengan waktu yang jelas gitu. Makanya itu muncul tuh tukang takar. Dan banyak tukang takar nih, buah kurma belum berbuah, tapi kata tukang takarnya, ini nih satu pohon ini bakalan tumbuh 1-2 cm itu, wah ini bakalan muncul ini 100 kg misal gitu. Begitu jadi tukang takar gitu. Appraisal, wah betul zaman sekarang besar. Appraisal tuh enggak ada di sawah, sekarang adanya di bank gitu, tukang taksir. Ya orang mau beli rumah udah ngajuin, baru datang tuh tukang taksirnya dari bank. Bank nilainya sekian sebagainya. Nah, tin, buah tin tuh kalau begitu kata ini jauh. Jadi Imam Taqiyuddin al-Isni menyampaikan pendapat, tapi juga beliau menyampaikan sanggahannya. Sebagian ulama menolak buah tin sebagai kewajiban zakat karena buah tin tidak diperintahkan ditaksir, ditakar sebagaimana kurma dan anggur. Kan hadisnya taksir itu al-khors itu. Buah tin sama makanan pokoknya. Sebagian orang makan itu. Tapi perintah taksirnya, perintah al-khorosnya itu nggak ada di situ. Makanya tidak ada kewajiban-kewajiban zakat. Gitu. Ahlan wasalan. Wah, Pak Ustaz Termawan. Pak Tomo. Wa tajibu wallahu wa la yutasawwiru fihi al-khors wa la tajibu fil jawzi, dan tidak ada kewajiban zakat fil jawz. Apa jawz? Tahu gak jawz, Fib? Kacang kenari. Tahu gak kacang kenari, Fib? Dulu waktu ke NTT, yang saya dapat gitu sebagai orang Jakarta gitu, itu ternyata orang NTT itu suka pertama makanan pokoknya jagung, beberapa orang makannya jagung. Yang kedua, orang sono tuh suka makan kacang kenari. Jadi kacang kenarinya disangrai gitu, gitu. Terus kayak kita makan kacang tuh, tau gak kacang yang gerobak yang 2000-an, 2000 dulu, sekarang 5000 gitu. Nah, itu dia beli begitu, duduk nongkrong sambil makan kacang kenari. Dulu waktu mau kemarin, waktu mau pulang begitu ya, diolehin, wah banyak tuh kacang kenari di hotel, dimasukin ke hotel. Pas pulang, mau pulang ke bandara, saya bingung nih orang ada yang makan apa enggak di Jakarta. Akhirnya saya tinggal aja situ. Saya ditinggal gitu, lagi masuk mobil sama supir tanya, Pak Ustadz, semua barangnya udah dibawa. Udah, ya, tinggal jalan ke bandara. Cuman satu yang saya tinggal, apa Pak Ustadz? Saya menggaring biji kenari. Kenapa buat biji kenari? Ya saya kagak doyan, di rumah juga gak ada yang makan. Akhirnya dia masuk ke hotel ke atas. Pas turun, ngapain ke atas lagi? Saya ngambil biji kenarinya buat anak-anak saya, katanya. Jadi orang-orang suka biji kenari. Apa namanya, itu tidak ada kewajiban zakatnya. Well, laus itu apa? Kacang almond. Sebagai pohon pelindung. Wala tajibu fil lawz, tidak ada zakat untuk kacang kenari. Wal lawzi, dan buah kacang almond. Wal lawzi, dan juga pisang. Wal musyammas. Al musyammas itu dia di sini tulisannya apricot. Apricot itu buah apa, saya enggak tahu tuh. Cangkangnya kayak iya, cangkang mirip betul gitu. Wa kana wa kadza zaitun, begitu juga buah zaitun ala al-jadid, menurut pendapat qaul jadid minum asy-Syafi'i as-sahih, yang sahih wa la hadzalika tasjis wallahu a'lam. Jadi buah-buahan cuman dua, anggur dan juga kurma. Wa amma urudutnya, kita sambung nih biar nanti besok hari Jumat kita beresin sebagian. Jadi sebagian kita baca dulu sekarang tentang bab zakat barang dagangan karena lumayan panjang dan masalahnya bagus. Wa amma urudut tijarati, sedangkan barang dagangan, jadi ingat tuh kewajiban zakatnya bukan perdagangan. Jadi tidak ada zakat perdagangan. Orang transaksi jual beli itu kagak ada zakatnya. Yang ada zakatnya tuh barang dagangannya. kita nih jual beli nih, untung kita, itu keuntungan gak ada zakatnya. Yang ada zakatnya itu barang dagangannya. Nanti kita lihat nih gimana teknisnya. Wa amma turudu tijarati, sedangkan urudu tijarah, barang dagangan, fatajibu zakatu, maka wajib zakat fiha, di dalam barang dagangan tersebut, bisyara'ita, dengan syarat tertentu. Syarat al-mazkura, dengan syarat yang sudah disebutkan fil athman, dalam emas dan perak. Emas dan perak syaratnya pertama Islam, al-hurriyah, merdeka, al-milkutam, milik sempurna, yang ketiga, yang keempat nisab, yang kelima haul. Jadi syaratnya lima. Wa amma urudu tijarah fatajibu zakatu fiha bisyara'itil mazkurati fil athman. So, barang dagangan wajib zakat dengan syarat yang telah disebutkan zakat emas perak. Lima. Al-urudu ma'adad naqdaini, barang dagangan itu selain emas dan perak. Fakullu ardin u'idda litijarati, maka setiap barang u'idda litijarati, memang disiapkan litijarah untuk dagangan, disyurutiha, dengan syarat-syaratnya. Nanti ada syarat dagangan itu emang apa, nanti ada. Kukullu ardin u'idda litijarati, seluruh barang yang dijadikan, disiapkan untuk dagangan dengan syarat perdagangan, wajibat zakah, dia wajibat fihi zakatu, dia wajib zakat, dia wajib zakat. Wahtajja li wujubi zakati, dan di dalil sebagai kewajiban zakat, dalil untuk kewajiban zakatnya, biqaulihi ta'ala, dengan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ini surat Al-Baqarah ayat 267. Anfiku, maka infakkanlah, bayarkanlah, min tayyibati ma kasabtum, dari hal-hal yang baik yang kalian usahakan. Qala Mujahid, Imam Al-Mujahid mengatakan, nazalat fit tijarah, ayat ini turun untuk orang yang dagangan, bukan buat zakat profesi. Ayat ini kan dipakai juga oleh Dr. Yusuf Al-Qardu dan ulama-ulama yang membelanya tentang kewajiban zakat profesi. Padahal kata kitab tafsir, nazalat fit tijarah, ayat ini turut untuk barang dagangan. Wa fi sunnah, wa, dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fil bazzi sadaqatuha, dalam al-bazz. Al-bazz itu nama barang dagangan memang. Cuman itu diambil dari jenis barang dagangan yang biasa didagangkan oleh banyak orang. Jadi menyebutnya baz. Apa sih kalau kita ini? Kalau bahasa kitanya itu. Kalau kita kan di mana, di sini ini tukang cukur biasanya dari Garut. Nah, gitu. Orang Garut wajib zakat gitu. Maksudnya bukan orang Garutnya, maksudnya daripada kerjaan dia nyukur gitu. Itu contoh ya, bukan kewajiban zakat nyukur, contoh gitu. Jadi nyebut kegiatan cukur tuh dengan istilah orang Garut. Nyebut istilah barang dagangan tuh dengan istilah baz, karena al-bazzaz itu kan dari kalimat al-bazzaz. Orang-orang yang punya barang dagangan tuh sering disebut dengan al-bazzaz itu. Mana tadi, nanti Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Qala wa qala, kemudian beliau mengatakan, innahu ala syatu syaikhaini. Imam Al-Hakim mengatakan bahwa hadis al-bazzu fil bazzi sadaqatuha, dalam barang dagangan itu ada kewajiban zakatnya, itu adalah sahih sesuai dengan syaratnya Al-Bukhari dan Al-Bukhari dan Muslim. Ia nyebut motor pakai Honda gitu ya. Jet pump air pakai Sanyo. Padahal itu Sanyo merek. Wal bazzu, dan yang namanya al-bazzu yutlaqu ala siyab. Sebenarnya baz itu adalah nama untuk baju. Al-mu'addah lil bay'i 'indal bazzazin, yang memang disiapkan untuk dijual beli. Apa sih baju barang dagangan tuh? Gitu. Obralan begitu ya. Al-mu'addah, yang disiapkan untuk jual beli, 'indal bazzazin, di tukang baz itu, tukang baju. Al-bazzaz itu tukang baju. Wa zakatul 'aini la tajibu fi thiyab, fa ta'ayyana al-hamlu 'ala zakati tijarah. Dengar ini. Ini kalimatnya bagus tapi bingungin. Wa zakatul 'aini la tajibu fi thiyab. Dan tidak ada zakat benda untuk baju. Kan Nabi Muhammad bilang al-bazzu fil bazzi sadaqatuha. Di dalam baju itu ada zakatnya lah. kok baju ada zakatnya sih? Baju kan barang yang kita pakai, kan zakat di luar dari kepakaian kita, dari kebutuhan kita. Nah, wa zakatul aini, zakat barangnya, zakat bajunya tuh la tajibu fi sayyib, enggak ada kewajiban di dalam baju. Fata'ayya dan hamlu, maka wajib kita nih sudah istilahnya sudah harus kita melayangkan atau membawa pemahaman al-bazdu itu ala zakat tijarah kepada barang dagangannya. Jadi kalau baju secara baju pemakaian kan enggak ada kewajiban zakat. Tapi albas itu adalah baju yang disiapkan untuk didagangin, untuk dagangan. Maka kewajiban zakatnya bukan di baju tapi di dagangannya begitu. Wallahu alam. Wa'lam annahu yushtarat, ketahuilah. Nah, ini tambahan syarat. Jadi kan tadi 5 syarat. Al-Islam wal hurriyah, al-milku tam, merdeka, merdeka, kemuni sempurna, an-nisab, nisab, wal-hawl. Ada syarat tambahan lagi. Wa'alam, ketahuilah, annahu yushtaratu ma'a ma dhakarahu syaihu minasyurud. Bahwasanya ada disyaratkan dalam zakat barang dagang ini, di samping apa yang disebutkan oleh syaih, oleh Abi Syuja, minasyurud, daripada syarat-syarat yang lain. Annahu bahwasanya, la budda min kaunil urudi tasiru ma'ala tijaratin. Yang pertama haruslah la budda harus min kaunil urudi daripada barang dagangan tersebut tasiru mala tijarah dia harus jadi harta jual beli. Maksudnya apa harta jual beli? Dia harus barang yang memang boleh diperjualbelikan. Makanan, minuman, barang elektronik gitu. Maka sesuatu yang tidak boleh dijadikan jual beli, contohnya apa enggak boleh jual beli? Ya kalau dalam bahasa kitab kan banyak gak boleh jual beli. Apa namanya, alat judi, khamr, kotoran. Nah maka itu gak wajib tuh kewajiban zakat. Jadi kewajiban zakat barang dagangan yang pertama dia adalah barang dagangan. Ya memang bisa dijual beli. Yang jual beli itu secara syar'i dan juga secara urfi kan gitu. Karena ada secara urfi itu kotoran kan awalnya gak bisa dijual belikan. Tapi sekarang kemudian kotoran bisa diperjual belikan. Jadi pupuk misalnya. Maka itu jadi boleh tuh. Jadi sesuatu memang bisa diperjualbelikan. Yang orang-orang situ memang jual beli bisa begitu. Gitu. Artinya ada ketetapan yang mungkin di negara ini bisa jadi barang dagangan wajib zakat, di sana nggak bisa karena di sana barang tuh nggak didagangin. Gitu. Nggak bisa jadi harta dagangan. Itu yang pertama. Paham itu yang pertama ya. Barangnya haruslah barang yang bisa diperjualbelikan. Wa ayyaksidal ittijaru. Wa ayyaksidal ittijara inda iktisabi milkil urud. Dan dia harus niat dalam hati itu. Harus memang menyengaja. Ayyaksid dia menyengaja al ittijaru untuk jual beli, untuk dagang. Inda iktisabi milkil urud. Ketika dia mulai mendapatkan barang tersebut. Nungguin apaan mas? Nungguin mobil nih. Nungguin barang. Barang apa? Ya sendal, baju, celana dalam. Ngapain? Buat dagang. Ah gitu. Jadi ketika itu barang dagang, barang datang begitu, memang dia sengaja menyengaja niat emang tuh mau didagang. Itu syarat yang kedua. Pertama, barangnya bisa diperjualbelikan. Yang kedua, itu pedagang, penjual emang niat dapat barang itu buat didagangin. Artinya kalau ada orang yang punya barang, enggak niat didagangin awalnya. Awalnya buat dipakai, motor buat dipakai, mobil buat dipakai, rumah buat dipakai. Tapi kemudian gara-gara satu hal tertentu, gara-gara corona penghasilan habis, kemudian gue jual dah. Gitu tuh. Itu beda tuh. Berarti dari awal dia ketika mendapatkan harta tersebut, dia nggak niat jual. Nggak niat buat didagangin kan gitu. Nah, jadi syaratnya inda milkil arud, ketika mulai memiliki itu, memang dari awal dia sengaja untuk dagang. Walau buddha, yang ketiga nih, itu yang kedua. Yang ketiga, wala budda ayyakunal milku kulakan. Yang ketiga, wala budda dan harus ayyakunal milku, kepemilikannya itu di mu'awadatin mahdoh, dengan mu'awadah. Mu'awadah itu transaksional, jual beli, give and take. Mu'awadatin mahdoh harus dengan akad tukar menukar yang inti. Falau kana fi milkihi urudu kunyatin, kalau dia punya kepemilikan urudu kunyah, barang kunyah. Kunyah itu ini apa, barang dia yang dipakai, mobil, motor, rumah, baju, itu barang pakaian semua. faj'alaha fi tijarah, kemudian dia jadikan barang yang dia pakai itu fi tijarah, untuk dagang jual beli, lam tasir urubat tijaratin, lam tasir urubat tijaratin, maka barang tersebut enggak dikatakan sebagai urubat tijarah yang wajib zakat. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih adalah liqata bihil jamahir, yang mana itu dipatenkan oleh jumhur ulama Syafi'i. Sawa'un dakhalat fi milkihi bi irsin aw hibatin aw syira. Baik itu dia dapat dalam dapat barang tersebut bi irsin karena sebab warisan, aw hibah karena sebab dibagi, aw syira karena sebab jual jual beli. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut besok. Yang penting syarat 5 tadi plus 3 syarat tadi sudah kita bahas, insyaallah kita lanjutin di besok hari. Jadi syaratnya jual barang dagangan, pertama Islam, merdeka, milik sempurna, isyab hawal. Itu 5 syarat dasar. Tapi ada 3 tambahan syarat lagi. Pertama, barang yang memang bisa diperjualbelikan. Di tempat tersebut barang itu memang dijualbeli dan itu halal secara syar'i begitu. Kemudian yang kedua, dimiliki, ketika memiliki emang niatnya mau dagangin. Yang ketiga, dia mendapatkan itu karena sebab mu'awadhah. Jadi kalau dasar dapatnya karena sebab dibagi gitu. Ini lagi lebaran. Berkunjunglah kita ke rumah orang kaya lah, katakanlah demikian. Orang kaya lagi bagi-bagi THR kan pas lebaran. Ternyata kita dapat mesin cuci. Wah. Wow. Dapat itu bahkan dapatnya bukan muawal tapi dihibah dibagi. Nah, kemudian kata lakinya, daripada enggak kepake mendingan jual aja. Jadi jual dah. Apakah wajib zakat? Enggak, karena itu dapatnya bukan jual beli, dapatnya dari dikasih. Gitu. Atau dapatnya warisan, itu juga enggak wajib jual beli, yang enggak wajib zakat barang. Jadi yang wajib zakat barang dagangan itu dapatnya karena emang beli. Dia punya duit nih. Gua ganti duit mau jadi barang dagangan. Mau beli apa tuh duit? Mau beli karung singkong. Berapa karung? Satu truk. Buat apa singkong? Buat didagangin. Itu jadi barang dagangan wajib zakat. Tapi kalau dapat tuh bukan sebab jual, bukan sebab muawadhah. Muawadhah itu macam-macam ya. Ada ijarah muawadhah, ada jual beli juga muawadhah gitu. Termasuk juga dain. Itu juga bagian daripada muawadhah. Insyaallah kita akan bahas nanti tentang muawadhah mahdhah dan muawadhah ghair mahdhah di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan saya mohon untuk dikoreksi bagi para guru-guru kami, para asatidz, para kiai, tokoh masyarakat, ajangan termasuk teman-teman kami sarjana muslim jika menemukan ada kesalahan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat bisa untuk mendapatkan koreksian tersebut, bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Instagram atau juga Telegram. Adonallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.